Bukti kahuang ateku sayang, baya ikau je paling inyayang. Aluh are aral pengholong, janji setia dia kan incaba. Jadi kateka atei eka pilihan, baya ikau hatue pujaan. Ikau tatean eka harapan, guris pembelum jadi suratan. Jadi kateka eka pilihan mati, jatun ulu bikin baya ikau hatue. Aluh kuman batang buyu ya, je penting ikau akan tampaya. Oh, ita sama belum sepakat, berjanji mengimbit ke bulat. Tete-tete yang je lambat badehen sega sampai beribu bintang jetarang melai hunjun hang langit. Jitu putih ampin kahuang cintamu dengan ku jenyangit. Ella menyesal amun ikau belum dengan ku je bepai, apalagi belum bayang ku je puna saraba sulit. Bukti kahuang ateku sayang, baya ikau je paling inyayang. Aluh are aral pengholong, janji setia dia kan incaba. Jadi kateka atei eka pilihan, baya ikau hatue eka harapan, guris pembelum jadi suratan. Jadi kateka eka pilihan mati, jatun ulu bikin maya ikau hatue. Aluh belum mimbit kasusa, dengan dia uli bapisa. Aluh kuman batang buyu ya, je penting ikau akan tampaya. Oh, ita sama belum sepakat, berjanji mengimbit ke bulat. Tete-tete yang je lambat badehen sega sampai beribu bintang jetarang melai hunjun hang langit. Jitu bukti ampin kahuang cintamu dengan ku jenyangit. Ella menyesal amun ikau belum dengan ku je bepai, apalagi belum bayang ku je puna saraba sulit.